Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالله رحمنا رحمكم الله جميعا. Dua prinsip yang merupakan akidah dan manhaj kita harus senantiasa terus kita jaga. Yang pertama adalah amalan yang agung, at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian hendak bertawakal jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat benarnya iman adalah ketika seorang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Prinsip yang kedua dalam manhaj al-sunnah wal jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah li walatil umur. Mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, bagi kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, penguasa dari kalian, yakni penguasa dari kaum muslimin. Minkum jadi minal muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wa ta'ah. Ya, dengarlah dan taatlah kepada penguasa kalian, wa in kana 'abdan habasyia. Dua prinsip yang agung yang harus kita senantiasa jaga, at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara akidah mendasar, dan as-sam' wa tha'ah, yang merupakan satu prinsip akidah manhaj sunnah wal jamaah. At-tawakkul Allah Subhanahu wa taala, tawakkul Allah adalah sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manfaah wa daf'il madar ma thiqati bihi wa fi'lil asbabil ma'dhun. Tawakkul adalah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manfa'ah, untuk mendapatkan manfaat yang bermaslahat. Wa daf'il madar, dan dalam rangka menolak mudarat-mudarat. Hanya bersandar kepada Allah, menyerahkan hati kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya i'timad diri dengan thiqah, dirinya dengan thiqah penuh rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lil asbabil ma'dhunilah, dan melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakkul. Yang pertama, betul-betul sidqul i'timad ala Allah. Ya, dan yang kedua, melakukan asbab. Ikhtiar. Ikhwanur rahiman rahimakumullahu jami'a. Dalam menghadapi situasi sekarang, ya, wabah, bahkan katanya sudah dikatakan apa Pak Dokter, pandemi global. Kalau wabah itu lokal, epidemi itu sudah regional, pandemi sudah mendunia, luas. Ya, kita ikhwan rahiman rahimakumullahu jami'a, harus banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawakalnya seorang muslim, tawakalnya seorang ahlu sunnah dengan ikhtiar. Iya, dengan usaha. Selain hanya berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, juga ikhtiar. Dari antara ikhtiar, alhamdulillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, ikhtiar dengan kita menjalankan apa yang telah dibimbingkan oleh ulatu umurina. Iya. Pemerintah kita, wafakumullah, syukurin, ya, telah membuat beberapa protokoler untuk lembaga pendidikan, untuk area publik, untuk apa namanya, kesehatan, mereka telah buat. Ya, tinggal kita melaksanakannya. Selain yang pertama tadi, menjalankan prinsip, satu prinsip akidah, manhaj ahlu sunnah, as-sam'u wa ta'ah, di walayatul umur, dan ini dia terbentuk ikhtiar kita. Tinggal menjalankan apa hasil yang mereka kaji, yang mereka bimbingkan, ya, sebisa kita. Satu prinsip dalam akidah sunnah wal jamaah, ya, selama yang mereka bimbingkan itu bukan maksiat, tidak memiliki syarat Allah Subhanahu wa taala, maka segala perintah mereka kita laksanakan. Kalau itu perintah, kalau bimbingan, kita berupaya untuk melaksanakannya. Iya. Kalau berupa perintah tentunya wajib. Kalau itu saran bimbingan, berupaya kita melakukannya. Karena itu tuh, ya, kemaslahatan bersama. Dua prinsip yang dibimbingkan oleh Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering sekali kita mengkajinya dan kadang kita lupa dalam keseharian kita. Ya, adalah prinsip mahabbatul khair lil ghair. Mahabbatul khair lil ghair. Ya, ingin saudara kita mendapatkan kebaikan seperti kita inginkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di antara prinsip yang harus kita terus ingat, kita jaga dalam kehidupan kita adalah adam idrar an-nafs wal ghair. Tidak menimbulkan mudarat, mencelakakan, merugikan diri sendiri dan orang lain apalagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Ya, la darara wa la dirar. Nah, walaupun kadang dalam rangka menjaga kesamasatan kaum muslimin, dalam rangka mewujudkan mahabbatul khairil ghair, dalam rangka supaya tidak ada idraril ghair atau ala nafs, itu terpaksa kita dengan sebab itu kemudian meninggalkan sebagian perkara maslah. Satu kaidah yang masyhurah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, iya, menolak mafsadah, menolak sesuatu yang akan merusak, itu diutamakan daripada mendatangkan satu masalah. Iya, contoh masya Allah, ulatul umur Saudiyah, wafakumullah subhanahu wa ta'ala, sampai menghentikan iya umrah. Padahal ibadah umrah satu perkara ibadah yang besar, sampai dikosongkan iya Ka'bah dalam rangka darul mafasid. Iya, nah, kalau dibiarkan wabah sedemikian rupa sudah menjadi pandemi global itu, dibiarkan akan semakin menyebar. Maka harus ada tindakan, langkah, antisipasi diantaranya. Iya, awalnya menghentikan umrah dari luar, sampai akhirnya menghentikan umrah bagi penduduk mereka sendiri, kemudian sampai iya, dibersihkan Masjidil Haram, disteril. Qul rahiman rahimakumullahu jami'a. Demikian juga iya, kita harus ya iya, untuk as-sam'u wa ta'ah liwayatil umur muslimin. Iya, ketika ternyata ke depan misalnya ada perintah-perintah yang mereka perintahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya, yang bukan maksiat, yang ma'ruf. Maka harus siap, harus sunnah untuk as-samu'ah. Iya, tidak pakai perasaan, oh nanti begini, tidak. Iya, kita harus mendapatkan dalil asy-syar'i. Ya, kan rahiman rahimakumullah jami'a. Kalaupun misal ternyata putuskan karena misalnya mudah-mudahan Allah tidak ya menimpakan demikian, misal karena kejadian yang sangat luar biasa, pondok-pondok liburkan sebulan, sudah libur, bagaimana lagi? Ya, darul mafasid muqaddamah jalil masalih. Apalagi cuman pekan ini terpaksa tidak ada muraja bulanan. Apalagi kalau cuma ternyata terpaksa bulan ini santri nggak pulang. Misal, ya, untuk masalah ya sabar, begitu ya. Nah, untuk bersama-sama. Itu ikhwan rahimah rahimakumullah. Saya ingin ingatkan dua prinsip tawakal, dan tawakal itu dengan i'tibar Allah Subhanahu wa taala dengan yang kedua apa? Filul asbab. Asbabnya alhamdulillah berikan kemudahan. Sudah pemerintah kita membuat protokoler yang ada. Ya kita jalankan. Bimbingan mereka. Iya, mungkin dijelaskan oleh Dr. Fadzal. Jazakallahu khair.